Pengajian Syamsiah halaman 50. Sedangkan tamam mustaraknya adalah jeneh dan pasal ada iaitu pasal bagi gini. Ketika jihad pasal bagi gini, maka ada iaitu pasal bagi mahia. Jadi hendaklah tu menyonate ilas ke pasal bagi insan, menyohasas ke pasal bagi hayawan. Tapi lantaran hayawannya gini bagi insan, ketika hasas itu pasal bagi hayawan, secara tidak langsung hasas itu pasal bagi insan, karena itu pasal bagi hayawan. Hayawan itu gini bagi insan, maka ini itu pasal bagi insan. Ujung menang ya nahu karena sesungguhnya pekerjaan manakala ditamye ianya hasas akan gini daripada sekalian aliyah, sekalian yang selainnya jenih. Sedangkan sekalian selain jenih itu ba'an daripada selain mahiyah, maka ada ianya asas juga dikemumayin bagi mahiyah daripada ba'an aliyahnya mahiyah. You know, aliyah jamak beralairun selainnya, selain hayawan. Selain hayawan adalah jisim yang kon hayawan. Selain insan adalah hayawan yang bukan insan. Kambing, limo, kuda menyebutkan selain insan. Sedangkan bate, kaye, ale, tempe yang selain hayawan. Hasas jid kepasal bagi hayawan. Sedangkan ino selain yang selain hayawan adalah ba'an daripada selain mahiyah. Selain hayawan punya isim, selain insan artinya hayawan yang berisan, yaitu aliyar, aliyar mahiyah. Selain mahiyah, mahiyah insan, hayawan ate. Yang kelnya artinya nok-nok lain yang masuk di bawah hayawan, kambing, ilmu, budak. Aliyar daripada hayawan adalah bate kaya ale, karenanya sama-sama isim. Jadi isim adalah ba'an daripada hayawan, dan hayawan adalah aliyar daripada insan. Ketika hasas berfungsi untuk membedakan antara hayawan dengan kehayawan daripada segala isim, maka juga hasas dapat membedakan insan daripada ba'an aliyah insan. Sebab yang aliyah insan itu adalah hayawan, ba'an hayawan adalah isim. Maka hasas membedakan insan daripada ba'an aliyahnya. Berhana-hana kami api, hana kami total. Karena yang aliyah daripada insan adalah hayawan. Jadi menyonate membedakan insan daripada binatang lain. Menyohasas haik dibeda insan daripada hayawan lain. Tetapi hasas membedakan antara hayawan daripada jisim lain yang bukan hayawan. Sedangkan jisimnya juzu hayawan. Jisim adalah juzu hayawan. Karena hayawan banyak jisim mutaharrik bil iradah. Hayawan adalah jisim yang mutaharrik bil iradah. Maka jisimnya adalah juzu daripada hayawan. Maka hasas itu beda insan daripada ba'an aliyahnya. Daripada ba'an, bukan daripada sekalian aliyah. Maka ada aliyahnya hasas itu memainkan bagi mahiyah daripada ba'an aliyahnya mahiyah. Wala na'ni bil fasli, dan tidak kamu kehendaki dengan pasal melainkan memainkan mahiyah. Di mana pasal mana? Makna pasal adalah mumayyiz fil jumlah, sesuatu yang dapat membedakan daripada mahiyah dengan bukan mahiyah. Kami fil jumlah, saya tak beda. Jadi kan mumayyiz sampai muayyan habis. Walaupun mumayyiz pacut hantar bagikan yang pasal. Jadi asas walaupun ada pada selain insan, tapi dia kemumayyiz bagi insan dari segi ikhtibat ba'ad aghyar insan, itu hayawan jisim. Wa yahda, dan kepada ini disyarah yang sanih dengan kenyam sanih wa kaifa makada, dan sebagaimana ada ia, artinya bersamaan tidak adalah juzuk itu mustarak sama sekali, atau ada ianya juzuk itu ba'an daripada tamam mustarak lagi yang tasawi baginya tamam, maka dianya juzuk itu dia kemumayyiz bagi mahiyah daripada musyariknya mahiyah pada jenis atau musyariknya pada wujud, maka ada iaitu pasal. Jadi juzuknya guna juzuk yang hana mustarak sama sekali, atau juzuk yang mustarak tapi tasawi bagi jenis, maka juzuknya jir kemumayyiz bagi mahiyah pada jumlah. Mana jih dari seluruh yang musyarikat naik lebih ilahu. Ini musyarikat insan dengan batin, musyarikat insan dengan kamen. Punya musyarikat insan dengan kamen yang ikut-ikut kamen matai, tapi dari segi musyarikat insan dengan batin, karena insan disim, batin pun disim, ayu syikwa toh yang insan antara duanya. Jadi manusia taboh, batin taboh, ayu syikwa yang toh yang insan. Jawaban ini insaninan yang hasas. Berarti hasas untuk membedakan antara insan dengan kon insan yang disim-disim, yang ke hewan itu beda, tapi dengan hewan belum beda loh. Tapi tak beda itu kacut. Kau pun kacut lokasi dia kami mana luar tadi. Kau dah belum tu. Yang mana kamu mandu dalamnya? Yang hai kamu ni karena insan yang asas. Oh, berarti yang kaya berteh lah, berkat kaya berteh yang ke insan. Jadi, karena kamu kacut. Bagaimana pasal ini ya? Umayyiz yang dimulai dengan pasal. Mumayyiz pada jenis, makna mumayyiz pada jenis apa? Musyarik pada jenis. Musyarik pada jenis adalah benda lain yang masuk ke dalam jenis. You know, insan adalah hayawan nafsi. Hayawan adalah jenis bagi insan. Dalam kata-kata hayawan kita mong kameng ilmu huda. Nyan kameng ilmu huda bukan musyarik insan pada jenis. Karena antara insan dengan kameng musyarikat pada sama-sama hayawan, dan hayawannya jenis bagi insan. Berarti nyan bukan musyarik pada jenis. Jadi pasal dia kemumayyiz daripada musyarik pada jenis. Pada dakun insan adalah an-nafsi. Jubir dia kami yang lima muda. Karena yang mana musyarikat pada jenis dengan na pasal pada jubir. Kemudian jenis bangi daripada insan setelah hayawan adalah jisim. Maka lat batat. Lat dengan batat ini nama muda. Lat, batat, kaya, batai, apa itu? Yang musyarik bagi insan pada jenis baik. Menyokameng muda lumo musyarik bagi insan pada jenis kari. Dipertubit adanya oleh pasal kari, yaitu nate. Pasal kari yang tidak diperdapatkan pada selain mania. Sedangkan musyarik insan pada jenis baik, yang jenis baik jisim, yang kita mengenal lat, batat, kaya, batai, untuk kutubir adanya dengan hasas. Jadi insan hayawan hasas ataupun al-hasas, maka keluarlah lat, batat, kaya, batai. Maka hasasnya itu pasal bagi insan. Karena jih mumayyiz daripada musyarik insan pada dinin baik ataupun pada wujud, termasuk fathalon sesuatu yang jirke mumayye bagi mahiyah daripada musyarik mahiyah pada wujud. Nah, musyarik mahiyah pada wujud artinya antara mahiyah dengan barangnya, dengan sesuatunya, sama-sama sesuatu yang wujud tapi tidak bersatu dalam jenis. Bahkan mungkin karena mahiyahnya hanya jenis. Nah, ada satu mahiyah yang tidak tersusun daripada jenis dan pasal, tetapi daripada pasal dan pasal. Maka mahiyahnya musyarikat dengan sesuatu yang lain pada wujud, artinya sama-sama wujud. Maka pasal membedakan antara mahiyah daripada selain mahiyah yang musyarikat pada wujud. Maka kekul mumayyiz fil wujud. Nampung. Nampung boleh kekul mana dia di apa? Nampung ke lah pada dia kekul bila. Jadi pasal narwa. Nah, pasal untuk mengeluarkan musyarik. Musyarik mumpung? Mumpung-mumpung, lehek pulang saya kata. Musyarik sesuatu yang musyarikat dengan mahiyah. Sesuatu yang musyarikat dengan mahiyah. Mahiyah insan. Kambing musyarikat dengan insan. Ini kambing itu musyarik insan. Pak musyarikat pada hayawan. Kambing hayawan, insan hayawan. Berarti kambing musyarikat dengan insan pada hayawan. Ini kambing itu musyarik bagi insan. Pak musyarikat pada hayawan. Hayawannya jenis bagi insan. Berarti kambing musyarik insan pada jenis. Yang ke kamen musyari insan pada dia. Yang putubir kamen sawah. Nate. Yang putubir kamen daripada mahiyah adalah nate. Maka nate dikun pasal jine. Pasal yang dia kemumanye daripada musyari pada jine. Musyari pada jine, bukan pasal jine. Ini pasal no. Nate adalah pasal no. Menjadi mumayyiz daripada musyarik insan pada jenis. Batin yang musyarik insan pada jenis baik pada jisim, karena insan dan batin sama-sama jisim. Insan jisim, batin jisim jis. Mungkin musyarikat pada jisim. Maka bate adalah musyarik insan pada jisim. Kebetulan jisim adalah jenis baik bagi insan. Maka kekul bate adalah musyarik insan pada jenis baik. Yang kutubit bate daripadanya adalah pasal jenis, yaitu hasad. Hasad berarti hasad juga mumayyiz daripada jenis, daripada musyarik pada jenis. Karena dia ada hayawan manteng na jenis kabutu, dan kebetulan bate musyarikat insan pada jenisnya. Maka bate diputubit oleh kata-kata hasad. Berarti hasad adalah pasal yang mumayyiz daripada musyarik insan pada jenis baik. Kah? Menyo pada wujud payah tertutupi ada satu mahiyah yang tidak ada ini. Tertutupi na sabah mahiyah yang ana ini. Sebab menyelna ini berarti pasal adalah untuk membedakan daripada musyarik pada ini. Yang menyelna ini. Tapi jino ketika na burak ketika nasurah pasal mumayyit musyarik mahiyah pada wujud. Artinya ada satu mahiyah yang tidak tersusun daripada jenis dan pasal. Ini ada juga yang boleh benar tanya ini. Ini ada nasurah berwujud itu. Jadi ini mana kemarinnya sampai lagi. Oh, apa ini? Nah, lagi. Nah, satu mahiyah yang tidak ada jenis baginya. Bukan. Jika dia tetapi, saya jarang kali jenis mahiyah yang mana jenis. Ini nama nama menyangka pegah di atas langit ada langit sama dengan berapa ini langit berapa di atas langit ada langit di atas langitnya ada langit lah di atas langitnya ada langit lah sampai petun di atas langit yang tertuju mana langit karena berarti di atas langit yang tertuju tidak ada langit. Maknanya ada mana yang tertujuh bahannya? Berarti di atas langit pertama ada langit kedua, betul. Tapi di atas langit ketujuh tidak ada lagi. Wajib begini. Di atas jenis ada jenis. Di atas hayawan ada jisim. Jisimnya jenis ini. Pakar datang jisimnya jenis. Karena jisim ada pada hayawan, ada pada bukan hayawan. Maka jisimnya jenis. Pada mana ini? Nah, apa kata? Tak betul. Man dia kira jisim dan jenis lah benar. Dan teman jenis warnanya jauhar. Pakar lagi nak kerana jauharnya nah pada jisim, nah pada bukan jisim. Lagi pada akal. Akalnya jauhar dan bukan jisim. Nah, warnanya nalo. Nah, kata jenis lah. Berarti nalo kata-kata yang lebih umum daripadanya. Dia jenis nalo. Mahiyah kata dia jenis nalo. Kata jenis lah. Berarti dia jenis nalo yang lebih umum. Kak, atau yang paling umumnya nah jenis ini. Mereka dari kerina, berarti nalar mereka yang umum lagi. Jadi gaji yang paling umum, nalar warnanya. Buka. Atau yang umumnya, mahiyah atau yang paling umumnya najineh ini. Menyuruh najineh berarti terbenar kepada ji dan terbenar kepada lainnya. Berarti nalar lebih umum. Bukannya lebih umum tak? Puan ada habis katanya. Tak mungkin anak habis. Habis. Ketika habis, maka jeneh ahli. Jenis abangan, jenis yang la jinsa fawqahu. Mungkinkah jenis yang tersusun daripada jenis dan pasal? Hana mungkin, dari wajib pasti tersusun dari pasal dan pasal. Kah? Buat di pasal, sedangkan pasal adalah mumayyiz daripada musyarik. Musyarik pada yang sedangkan jenis hana, pada itu musyarik pada wujud. Musyarik daripada musyarik pada wujud. Jadi pasal na pasal yang mumayyiz daripada musyarik mahiyah fil wujud. Khusus ke mahiyah yang hana jenis. Munya ke mahiyah yang hana jenis maka musyarik adalah musyarik pada jenis. Tapi ke mahiyah yang hana jenis nyo banyakkan pasal mumayyiz daripada musyarik fil wujud. Yang di mana? Kamu ni kerja? Kita tulang dah. Tak ada. Tak ada. Bina malam. Kah. Jadi maka dianya itu mumayyiz bagi mahiyah daripada musyariknya mahiyah pada jenis atau pada wujud. Pada lainnya, pada kuno paslan. Maka ada ia itu pasal. Jadi setiap yang mumayyiz daripada musyarik baik pada jenis atau pada wujud namanya pasal. Wa inama qala fi jinsin aw wujudin dan hanya saja neka dianya tengku pada jenis atau pada wujud. Karena sesungguh yang lazim daripada dalil tidak ia melainkan sesungguh juzuk. Apabila tidak ada dianya juzuk itu tamam mustara niscaya ada ia mumayyiz baginya jumlah. Ini wajib masalah. Sebab apakah itu? Kuli adakala mustara adakala buahmu adakala jinnya mustara antara mahiyah dan bukan mahiyah adakala tidak mustara menyohana mustara makanya pasal ini lantung pasal itu menyohana mustara lantung pasal Sedangkan di antara yang hana mustara, na yang membedakan mahiyah daripada musyarik pada wujud, bukan musyarik pada dineh, karena ada mahiyah yang tidak ada dineh. Maka sesuatu yang khusus pada mahiyah tetap menjadi mumayyiz bagi mahiyah, tapi mumayyiz daripada kuah. Sedangkan bunuh setiap yang hanya diperdapatkan pada selain mahiyah, dia itu pasal. Munyuhana munyekon tamam mahiyah, munyekon tamam mahiyah, maka dianya itu pasal. Pasal adalah mumayyiz, mumayyiz daripada kuah. Bayangkan mumayyiz daripada musyarik pada wujud. Ini adalah yang kita mau. Jadi penambahan-penambahan terpaksa. Baik guna turah mumayyiz daripada musyarik wujud. Karena kulli dakhil dalam mahiyah dan hana musyarikat antara mahiyah dengan bukan mahiyah dukun pasal. Menyepasal tak muji untuk mumayyiz daripada musyarik pada dinik, maka pada mahiyah yang hana dinik, na tabah kuli yang di mumayyiz yang di hana mustara tidak diperdapatkan pada selain mahiyah. Ketika hana pada in, maka kulinya jadi mumayyiz bagi mahiyah. Tapi musyarik pada dinik hana karena hana gini, haruskah kamu nalai? Sedangkan di kaitamu dalam kategori pasal, berarti terpaksa kun pasal mumayyiz daripada musyarik ini. Karena bukli yang gini kalau kata orang pertanyaan pasal di mana nama syarikat pada ini? Kalau kita berluah, berarti nama syarikat pada ini apa itu? Kemudian dia main nak kaya, yang beri dia main nak kaya yang apa belum jadi, no. Macam ni ada li, cuman buat ada yang takut pasal. Kami yang lagi dari berarti pasal, berarti yang jadi, berarti nak lagi mas. Yang kalau dia main kaya ni, yang jadi. Jadi pakar saya pegang lagi ya. Pakar berkelilingku fi jinsen audin lukumu. Padahal yang tak maklum pasal adalah untuk mengeluarkan sesuatu yang kamu dalam ini. Pakar tidak kenalnya. Karena yang lazim daripada dalil tidak ia melainkan sesungguh juzuk. Apabila tidak ada ianya juzuk itu tamam mustara, niscaya ada ianya juzuk itu mumayyiz baginya fil jumlah. Dan bermula dianya mumayyiz fil jumlah itu pasal. Wa amma annahu yakunu mumayyizan anil musyarikat. Adapun sesungguhnya pasal, sesungguhnya juzuk ada ia itu mumayyiz daripada seluruh musyarikat jinsiyah. Sehingga apabila ada bagi mahiyah itu pasal, niscaya wajib bahwa ada baginya itu jenis, maka hana lazim daripada dalil. Yang lazim daripada dalil adalah mumayyiz daripada musyarik namaji pasal. Kan mumayyiz daripada musyarik namaji adalah pasal, kan benar jenis hana. Hana lazim daripada dalil yang dimaksud ikut bahwa sesungguhnya pasal. Ulang. Yang lazim di anna lazim, karena yang lazim daripada dalil tidak ia melainkan. Melainkan yang lazim meno sabuh juzu, apabila tidak ada yang juzu itu mutamam mustara, maka ada ia mumayyiz bagi mahiyah fil jumlah. Mumayyiz berarti pasal. Yang ihnan yang ditundaki di dalil. Adapun nyebek ima ama. Adapun sesungguhnya pasal, ada ianya pasal itu jitu mumayyiz daripada seluruh musyarikat jinsiyah. Sehingga apabila ada bagi tabuh mahiyah itu pasal, niscaya wajib bahwa ada baginya itu jenis, maka hana lazim daripada dari. Hana lazim boleh dah kena pasal guna jenis. Sebab ada yang kena guna pun juzu apabila jinyan tamam mustara antara mahiyah dengan tuan mahiyah yang dukun jine. Juzu apabila bukan tamam mustara dukun pasal. Bukan mesti watanya pasal guna jine. Karena pasal mana mesti mumayyiz daripada musyarik pada jine. Dekati hana jine ada nama jijit ke mumayyiz daripada mahiyah di jumlah dekat di dukun pasal. Hana dikendaki oleh uraian itu bahawa setiap na pasal guna jenis hana dikendaki lainnya. Maka bermula mahiyah jika ada baginya mahiyah itu jenis. niscaya adalah pasalnya mahiyah itu jid kemumainnya baginya mahiyah daripada segala musyarik jinsiyah. Dan jika tidak ada baginya mahiyah itu dini, maka tidak lebih kurang daripada bahwa ada baginya itu musyarikat pada wujud dan syai'iyah. Musyarikat pada wujud dan pada syai'. Tetapi sabuh mahiyahnya jih tidak ada dini, tetap nalain yang musyarikat menjih pada sama-sama mewujudat. Mewujudat bukan mahiyah, mewujudat bukan dini. Baik, aku yang menurut saya tahu wadid jisim, na johar, wadid johar, na mawujud. Mawujudnya jenis bagi johar. Memang punya mawujud dan bagi johar. Untuk benar johar, kubu mawujud. Menyata pertama, mawujud dalam mahiyah johar yang joharnya jenis kejuzu bagi jisim, maka tidak ada jisim tanpa wujud. Ketiga, jisim jenis kejuzu bagi hayawan dan johar jitu juzuk bagi isim dan mawujud jitu juzuk bagi johar, berarti mawujud jitu juzuk bagi hayawan. Ketika hayawan mawujud jitu juzuk bagi hayawan dan hayawan jitu juzuk bagi insan, berarti mawujud jitu juzuk bagi insan. Apakah tarikh insan itu hayawan yang mawujud yang nate, adapun hayawan nate walau tidak mawujud? Kena ini akad diniyah juga. Nah, itu aparat zihni, zihniyah, kan aparat khadijiyah. Artinya, insan terbenar kepada aparat yang wujud, terbenar kepada aparat yang tidak wujud. Membuktikan bahwa mawujud hadir ke juzuk dalam mahiyah insan. Mawujud hadir ke juzuk bagi mahiyah insan. Dan insan kena hayawan, insan kena jitin, insan kena jauhar. Menyuk insan hanya disyaratkan mewujud, berarti johar hanya disyaratkan mewujud. Maka mana mungkin kita pegang mewujud adalah jenis bagi johar. Sehingga kita pegang biasa jenis ada jenis dan johar ada mewujud, salah. Jadi mewujud kon jenis bagi johar, tetapi mewujud yang alibi bagi johar. Karena di antara johar, nah yang mewujud, nah yang maklum. Di antara urun, nanya jedak, nanya anjir jak. Di antara ujian, urun, nanya sehat, nanya sakit. Ketika nanya urun sehat, haruskah tak pegang sehatnya juzuk manusia? Ketika nanya johar yang wujud, haruskah tak pegang wujudnya juzuk johar? Karena johar berbenar kepada yang maklum. Maka wujud anjir pertama dalam mahiyah bagi johar. Maka johar tidak ada jenis baginya. Tetapi yang mawujud nah johar nator dari seluruh yang mawujud, dari seluruh yang mawujud nah johar nah bukan johar, tapi mawujud bukan mahiyah bagi seluruhnya. Karena kita paham johar nah yang mawujud nah yang ada, kemudian mawujud nah johar nator. Ketika mawujud nah johar nakon, johar nah yang mawujud nah yang gak mawujud, maka mawujud nah yang dalam mahiyah johar. Tetapi watekakun johar mantem nah musyarikat dengan benda lain yang bukan johar pada sama-sama wujud, gekenlah musyarikin wujud. Maka saboh kuli yang dapat membedakan antara johar dengan kon johar daripada segala mawujudat disebut pasal yang memainin daripada musyarik itu. Gimana? Sampai ada lupu. Hei, dia bilang, hei, dia ada lupu. Lupu begah. Wainainin dan sampai pada ketika itu adalah pasalnya mahiyah itu mumayyiz baginya mahiyah daripadanya musyarikat pada wujud dan syai'iyah. Wayuginu intisaru dalili dan mungkin tak peringkat dari baik panjangkat dengan tabuang nisbah yang kuat atau bah kaboh mata. Ini kena kuat nisbah kena nyawa nak kena lima kuat nisbah mengandung. Aik ini pasal arah khas, arah am, arah khas dan arah am. Penyari monggo, buka. untuk meringkaskan pembahasan bagi tabulahi pada kuli sejarah umum kacau kuli yang menggunakan pasal lima dong tabuah yang kepo semacam itu. Dengan bawah dikatakan bermula ba'at tamam mustarak. Jadi langsung pembahasan kepada ba'at tamam. Bermula ba'at tamam mustarak. Jika tidak ada yaitu mustarak antara tamam dan antara nok yang lain, niscaya ada ia muhtas dengan tamam mustarak hinang halayana. Maka ada yaitu pasal baginya tamam. Maka ada yaitu pasal baginya tamam. Ketika dijid ke pasal bagi tamam, maka ada yaitu pasal bagi mahiyasi secara tidak langsung. Dan jika ada ianya ba'at itu mustarak di antara keduanya, niscaya ada yaitu mustarak antara mahiyah dan antara demikian. Maka tidak ada yaitu tamam mustarak antara keduanya. Tamam ke putih, maka ada yaitu ba'at daripada tamam mustarak antara mahiyah dan antara no yang kedua. Wahakadah menanyu selanjutnya. Yang turah kabar, turah mana dengan baru. Lalu tidak dikatakan bermula hasar juz mahiyah pada jenis dan pasal ibadah. Nah, mulai. Menyatakan juz mahiyah terhasar kepada jenis dan pasal yang salah. Pakai salah, karena sesungguh jauhar nantai dan jauhar hasar munamitir itu juz bagi mahiyah insan. Jauhar nate juzuk mahiyah insan, jauhar hasad juga juzuk mahiyah insan. Beserta sesungguhnya jauhar nate dan jauhar hasad tidak ia dengan jenis dan tidak ia dengan pasal. Sedangkan menurut juzuk mahiyah dengan jenis pasal. Sedangkan kenyataan ini, nah diantara juzuk mahiyah yang kon jenis dan kon pasal. Johar nate, bet nate to, bet johar to, johar nate. Kon jine, kon pasal. Jadi sebenarnya ada juzuk mahiyah selain daripada jine dan pasal. Maka salah tu ketika gerasar juzuk ke dalam jine dan pasal yang hadir menan juga. Betul. Di anda nak perlu karena kamu kamu kun bermula kalam pembicaraan ditanya pada juzuk mufrada, kon pada mutlak juzuk. Yang belum pegah juzuk tersimpan kepada jenis dan pasal adalah juzuk mufradah, bukan mutlak juzuk. Sedangkan jauhar nate yang bukan juzuk mufradah. Nah, maka dia mendam keluar daripada jenis dan pasal. Hadza ma wa'adnahu fi sadril bahsi. Bermula ini itu barang yang kamu janjikan katanya barang pada sadar pembahasan. Hadza ma wa'adna fi wa'adana itu dengan nama ya ini. Ada mawada darma wada narrahman wada alim. Jadi ni wada si, alah. Jadi mawada nya, karena nanya kemapoi, menyuk kemapoi. Akhir kemati kita punya kata menyuk kembali lagi nawaan nya, yang baru punya ada tukun. Jadi punya kembali punya ada tukun, punya kemapoi punya ada kata. Padahal kembali dan kemapoi yang bantuan bamer muta, bamer balik muta. Mutasi wa'adana nanya balik mutasi wa'adana nanya damir balik mutasi lagi. Tapi kon ketika bersambung dengan damir balik mutasi maka bimati gubina ada sukun. Tetapi ketika bersambung dengan damir rafa yang berbaris, jadi salah orang kirap. Oh, darab tu bimati yang gubina ada sukun karena bersambung dengan damir balik mutasi. Salah kan? Salah. Baru tahu nampak depannya anak tunggu lagi. Nah, tak mungkin. Bukan nak kau mencari perbanyak ni. Yang tengok ni lah, kamu menolongkan yang telah juga. Lam ya beri. Lam ya beri. Lam amin jadam. Amin jadam. Betul? Betul kan? Dengar juga, yang telah juga. Ya beri. Pi'i mudari yang marfu' ketika sunyi daripada amin nasab dan jadam. Lam amin jadam ya beri fi'i mudhari yang marfu' ketika sunyi daripada amil nasab dan jazab. Betul atau salah? Ini cerdas cermat. Benar atau salah? Ya betul. Salah. Empat salah. Benar. Ya beri fi'il mudhari yang marfu' ketika sunyi daripada amil nasab dan jazam. Salah, amil sunyi daripada amil nasab dan jazam marfu' salah. Betul. Betul kan? Betul. Ya dari adalah fi'il mudhari yang marfu' ketika sunyi daripada amil nasab dan jazam. Mana dia punya mana amil nasab dan jazam ni marfu'. Betul kan? Menyatakan ini berarti salah pintarik marfu' ketika bunyi beramil nasab dan jazam. Kalau boleh nama dari mahlid pintarik mudhari' marfu' ketika sunyi daripada amil nasab dan jazam. Pintarik itu pintarik mudhari' itu yang marfu' punya hanai damam amil nasab, hanai damam amil jazam, marfu' pintarik itu pun yang lebih murid mudhari' pun mana pun lebihnya termasuk dari berarti termasuk yang terutuk itu lam amil jazam. Ya dari fi'il mudhari yang marfu' ketika sunyi daripada amil nasab dan jazam. Anda tahu bukan sana. Cuma yang ada ya dari belum mengirat dong. Ya dari gina belum mengirat dong. Gina ya dari marfu' mentok majidah nyahum. Anda tahu bukan? Yang tahu bukan? Ya dari apa ya dari panggilan dalam bok. Gina fi'il mudhari dan di marfu maknanya tu ni daripada amin nasab dan jazam. Yang ini apa? Ini belum gendong. Kata apa? Lan yadriba lan amin nasab yadriba pilih mudhari yang marfu ketika sunyi daripada amin nasab dan jazam. Betul? Betul ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Yang ini apa? Ini apa? Marfu kan? Oh yang ini apa? Yadri gino di marfu. Kenapa gino? Yadri pilih mudhari. Betul? Ya dari kendari betul. Yang di marfu' ketika sunyi, marfu' ketika sunyi lagi nau. Apa salahnya? Nyo adalah air yang keras pada saat 0 derajat Celsius. Betul. Betul. Macam mana tu? Kau nyo pada saat 0 derajat semoga keluar. Dan ada apa? Apa ni nak menjino? Apa itu? Ini air yang keras pada saat 0 derajat Celsius. Betul. Mana tanya apa dah? Nyo pukul pulih minyak. Jauh. Nyo demi minyak 0 derajat Celsius. Betul betul itu dah betul. Jawab betul. Itu dah betul. Nyo tanya nyo pukul pulih minyak. Nyo jauh keras minyak pada 0 derajat Celsius. Mana kaya aku mana kasih ibu. Kaya mana lagi orang yang mempunyai harta. Gakin orang yang tidak mempunyai harta. Pertanyaan, si dia kudu kaya kudu gakin. Gakin punya mana harta. You know si dia kan rumah ini di kan gampung. Mertua jadi bebo. Pertanyaan yang barang, si dia kaya kudu gakin. Si dia gakin ketika tidak ada harta. Betul, ya, nah, tentu, tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, nah anak harta, kena kerja daripada anak harta. Kasihin kerana anak harta, kaya kerana ada harta. Kena pegang titik kasihin ketika anak harta. Ini dia uji kaya, ini dia uji kaya kerana anak harta. Kasihin kerana anak harta, kena pegang kasihin oleh anak harta. Yang punya kasihin oleh anak harta, mana pun nanti titik. Nanti harta jemput di sini orangnya. Makanya bedanya juga, ya dari titik mudahnya, ya mampu kumando. Ya dari bu, yang dari marfu kumando kumaja tahu. Marfu kaku dan itu dalamnya. Ku marfu wate hanya nama mami nasa mami jeda. Sebenarnya dah sih, oke hanya harta aja yang ada itu kuat sih. Jadi apa yang dari kaku tu? Yang yang hanya mami nasa, hanya mami jeda marfu. Ketika masuk amil jazam masuk. Ketika masuk amil nasab masuk. Ketika tidak masuk amil nasab dan amil jazam marfu' yang dibicarakan gino pengen menjawab panjang-panjang kenapa ya gino ya dari bu fi'il mudhari yang marfu' ketika mana peng dia ulo. Tak kena ketika mana peng dino. Kalau dia ada mana dino. Ni dia mana jadi rap dia ribu ke yang mana? Yang marfu' apa marfu' kat mana mana peng. Peng itu lewat yang mana peng ketika mana peng dino. Karena mana peng itu. Karena hanya amin nasab dan amin desab. Jadi ya ribu yang dari yang marfu' karena sunyi daripada amin nasab dan amin desab. B ketika sunyi daripada amin nasab dan amin desab. Ya Allah, betul itu dulu. Yang terpukul apa kah? Hei, yang purna namanya segala-galanya ikut segala-galanya dalam lorong. Kalau kaya nampak namanya dalam lorong. Tak purna mula punya ikut mana. Banyak nak tahu purna. Jadi betul itu lorong kan? Ya seribu yang dari yang marfu' wadai sunyi dino lah sini kan nak oh nak utang dino ni wadai sunyi lepas marfu' mandung yang dari dia ni rata ringan ya seribu je lam ya seribu je lam ya seribu je mandungnya yang dari yang marfu' ketika sunyi daripada amin nasab dan jazam dan mandungnya mansub ketika damu amin nasab dan mandungnya mansub ketika damu amin jazam tak pandai kita hirap kepada ya seribu yang dari yang majisum ketika masuk amin jadam betul tak? Betul tak? Ya beribu yang dari yang majisum ketika masuk amin jadam betul tak? Mana dia betul je ke mana ni? Emang ni orang ya beribunya mau jadam masuk ni tak mereka surah lagi ni contoh ni ya beribu yang dia akan mau amin jadam mungkin majisum ya terib kak, udah kita boleh kita kenal. Tapi kita siapa bawa yang udu yang mana? Yang udu yang dana yang masih tu mesti kita mahu menjanda. Yang udah berada, tak perlu pegang yang ada. Memang betul, memang betul. Betul itu kejadiannya, bukan datang lagi. Tidak. Negara mana ada dalam ni? Itu punya mana? Bring negara ni apa? Jadi ada ma wa'adnahu. Ini adalah barang yang kami kamu janjikan akannya barang pada awal pembahasan. Eh, no, kaya ni kami kamu janjikan. Kau nak kami dari dulu tak kuat. Waktunya ini dari bawah kami. Jadi yang keluaran nara yang era kemudian mati yang sebenarnya asyukun karena bersambung dengan damir rafa yang berbaris. Baik damir balik mutasi. Walaupun memang tuanya balik mutasi, tapi mina pada wahadanya ini yang balik mutasi ti. Tapi hanya tu yang asyukun karena jadi namanya sah. Jadi olehnya baraku kamu ngawai jamak. Hanya tu yang asyukun walaupun wajinya damir jamak karena hanya balik. Barabam dan mengalir dasnya hanat bina ada sukun walaupun dalilnya damir rafa karena hana bari tapi setiap damir rafa yang hana bari mandum beri mandi bina ada kata darabka, darabkuma, darabkum, darabki, darabkuma, darabkunna, darabku, darabna mandum begini tapi baraba hana, barabu hana karena kena barabu dua kali menajib barabahu barabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahuna, darabaka mandum kali pak karena dalam barang yang taksirnya memandung bangga merah maaf dan nasa wala samuhu bianahu kulliyun yuhmanu ala syai'i fi jawabi ayu syai'in wa fi jawabi dan ditarik oleh mereka itu ulama mantek akannya pasal dengan bahwasanya pasal itu sabah kulli yang dihamalkan di atas syi' menjadi makmul di atas syi' dan di pada jawab ayu syi' wa fi jawabi teh di nah ayu syekh buat teh di mata tengok kan putra gitu di beda putra misalnya teh misalnya makanya punya teh yang boleh membedakan pasal adalah mumayyiz Pasal adalah mumayyiz untuk membedakan antara insan dengan non insan. Menya untuk membedakan, maka dia jawaban daripada tauhid. Yang tauhid dengan putra hidnya. Menya bahasa katanya ku binatang katanya. Karena seperti yang anda ada putra gai, ku binatang nanti. Jadi ku bukan binatang, tapi masih putra namun putra gai yang hari ma mahua. Menya tauhid yang anda berlek putra, tauhid yang terakawannya, yang berlek tamim. Jadi makanya pasal adalah mumayyiz, bukan mumayyiz karena ini jawaban ayat syi'wa, jawaban daripada tauhid. Falada, maka dasar ayat ini jikalau ditarkibkan akan satu hakikat daripada dua buah amrun yang tasawi keduanya atau dari beberapa urusan yang tasawi semuanya, niscaya adalah titip daripadanya amrun itu pasal baginya mahiyah. Jadi dari tadi syekh ditarkib daripada amrun yang tasawi. Kebeda insan ditarkib daripada hayawan nate. Hayawan nate hanya tasawi. Hayawan nate hanya tasawi karena lebih umum hayawan. Nah diperdapatkan hayawan pada selain nate, maka hanya tasawi umum khusus mutlak. Jadi setiap mahiyah yang tersusun daripada jenis dan pasal itu tersusun daripada umum dan khusus. Ino kategori satu mahiyah tersusun daripada dua boksi yang tasawi, artinya hana umum. Setiap juzuk pertama adalah juzuk kedua, setiap juzuk kedua adalah juzuk pertama. Tidak diperdapatkan juzuk pertama pada selain juzuk kedua, dan tidak diperdapatkan juzuk kedua pada selain juzuk pertama. Yang juga tasawi. Kategori ada satu hakikat yang ditarkibkan daripada dua boh amrun yang tasawi atau dari banyak amrun tasawi, niscaya adalah titip daripadanya itu mengandung pasal baginya mahiyah. Maka karenanya itu membedakan akannya mahiyah daripada musyariknya mahiyah pada wujud. Aku lulungku rasamu ketarik oleh mereka itu akan pasal dengan bahwa sebenarnya pasal itu kuli yang dihamal di atasik pada jauh ayusik huwa hijau hari. Lagi contoh nate dan hasas, maka sesungguhnya pekerjaan. Apabila ditanyakan daripada insan atau daripada titik dengan kata-kata ayyushik huwa video hari, maka bermula jawaban sesungguhnya titik itu nate ataupun hasas. Karena sesungguhnya soal dengan ayyushik huwa hanyasanya dituntutkan dengannya akan barang yang dapat membedakan syik fil jumlah. Yang penting karena beda kadir, maka berulang titik barang yang membedakan artinya syekh patut ianya barang bagi jawaban. Sebab punya pertanyaan dengan ayu syekh untuk beda mata-mata artinya itu beda saja walaupun hanya berbeda. Ayu syekh huwa itu asas. Dia tak berarti kan kata dia dia kan boleh tepuh mahiyah sempurna yang boleh benar beda untuk kubeda baju macam itu. Maka asas saja dia jawaban. Kemudian jika dituntutkan akan mumayyiz jauhari, mumayyiz yang dibangsakan kepada jauhar, artinya jinnya ditanggung dalam zat insan. Ini saya adalah jawaban itu dengan pasal. Dan jika dituntutkan mumayyiz aradi, ini saya adalah jawaban itu dengan khasa. Jadi khasa mumayyizi cuma mumayyiz aradi. Karena yang tak jawab dengan kod kebahagiaan daripada insan. Tujuan sama untuk membedakan daripada insan dengan kod insan, tapi ini bukan bahagian daripada insan. Maka berulah kuli dalam ta'rif jenis pasal itu jenis. Pada dasar kuli yuhmanu alasi kulinya jenis sumulia akan sekalian kuliah. Dan dengan kun ketanya yuhmanu alasi dijawabi ayyushihwa keluarlah no dan jenis dan arakam. Maka keluar karena no dan jenis dikatakan keduanya pada jawab marwa kon pada jawab ayushiwa dan arakam tidak dikatakan pada jawab sama sekali. Jadi tuanya jadi jawaban ni arakam jadi jawab ni jenis jadi jawab tapi jawab marwa kon jawab ayushiwa dan keluar dengan kamu pi jauh hari dan sabit dengan kamu pi jauh hari diputusin khasa. karenanya kasar walaupun ada yaitu mumayyiz bagi syekh tetapi tidak pada jauharnya, ini hanya namun dalam jauhar mahiyah dan zat mahiyah tetapi ginya arah bagi mahiyah. Jadi yang tajuk kejawaban arah ini beda. Pertanyaan sama ayu syekh dua toh yang tahu gila tengok kan cok dia barang bulan dan ambil ini tahu le nak yang panjang-panjang lalu tuan panjang cok daripada panjangnya tuan bahagia daripada zat bendanya, tapi dapat membedakan antara bendanya dengan benda yang lain, berarti yang kasar. Jadi tergantung awal temannya menyok ayu syek huwa atau ikun terjemur dengan pasal video, terjemur dengan kasar video karena pasal dan kasar banduan wajib ke mumayyiz berarti di jawaban ayu syek. Tapi menyok awal temannya ayu syek huwa video hari yang mesti yang tajuk adalah pasal anjir ni yang anjir sifat yang mana namun dalam mahiyah. Baik kota, maka kita katakan asail berunggah urung jemanyong dengan ayu syihua jika dituntut memayek syih daripada sekalian yang akhiyar selainnya daripada sekalian akhiyar ni saya tidak adalah misil hasas itu jika kepasar bagi insan jika tidak urung jemanyong dengan ayu syihua insan tapi maksudnya buah beda beknali misyarikat membaju maka hasas tidak akan jadi jawaban karenanya hasas naik itu beda agaknya insan daripada sekalian alia insan bangun-bangun kami naik itu beda alia asas dan jika dituntut akan memayet il jumlah bersamaan adanya daripada sekalian alia atau dari bahan alia maka menyalahnya jeneh hijit memayet kebisik daripada bahannya ini tak jawab menjeneh maka pada banyak jawab pasal ini apa beda tak jawab dengan asas dan tak jawab hewan ini ayu syekh huwa tengok berarti perlu membedakan haiwan mana jiwa haiwan beda-beda tapi berarti perlu lebih kunci mana hasan jawaban ya cocok untuk jawaban menyebut pertanyaan untuk membedakan berhabis beda maka hasan naik beda menyebut membedakan atai karena beda haiwan itu kunci hasan maka jenis kita mau dalam tarikh pasal. Maka bermula ini itu termasuk mumayyiz bagi syekh daripada bahannya musyarikat. Maka wajib bahwa ada ianya ini itu patut menjadi jawaban bagi ayu syekh. Maka tidak keluar ini daripada ta'rif pasal. Sama dengan ta'rif anamani. Dalam ta'rif pasal kaidamu ini. Karena ini juga jawaban bagi ayu syekh. Pada pulu, kamu jawab. La yaktafi hansif umnan mentem. Tidak memadah pada jawab ayu syi'wa fi jauhari dengan tamyizil jumlah tetapi hanjirhan besertanya tamah bajuta bahwa tidak ada ia tamah mustara antara syi' dan no' yang lain tamah. Jadi yang dikun pasal kuli yang jir kejawaban bagi ayu syi' dan ji bukan tamah mustara barulah amat menazubah apa? Bukan ini dong kejama kait dalam tarikh pasal tamah kait. Jadi pasal adalah kuli yang dikejawaban bagi ayu syekh huwa. Ayu syekh huwa fidyaw harik. Tapi be mustara dan darah mahiyah. Be tidak ada yaitu tamah mustara. Jadi kait tambahan. Maka bermula jeneh itu keluar daripada tarikh dengan tamah kaitnya. Jadi tamah mandang be. Ini aku nak ayat hadis. Jibadik, kebuyon. Nanti tamah-tamah dong. Yang penting kun budoy. Yang baik oleh kata minum dari dalamnya. Nanti kaya ketama kemudian. Walau makanan dan manakala adalah kesimpulannya itu sesungguh pasal itu kuli tadi yang tidak ada ianya pasal itu makul di jawabi mahwa. Kena kesimpulan mana? Pasal kuli tadi karena kamu dalam mahiyah dan jadi hadir jawab bagi mahwa dan ada ianya pasal itu memayet pengisi di jumlah. Kak, jino kalau faratna, maka jikalau bertanya sendiri akan satu mahiyah yang murakab daripada dua buah amrun yang tasawi. Amrun tasawi kan tidak berlaku no. Artinya hana umum taboh dari darwa hantu kon lagi di hayawan menetek hantu dua ni ataupun daripada beberapa urusan yang tasawi banyak urusan tapi tasawi mandu contoh-contoh lagi mahiyah Junain Ali. Junain Ali adalah Mahan Ali. Hanani Mahan waktunya. Junain yang paling tinggi. jenis yang paling tinggi kena hanya jenis warna di. Cuma apabila mahiyah jenis ahli tersusun daripada jenis dan pasal, sama dengan jenisnya kena lebih raya daripada jenis ahli, maka hanya jenis di jenis ahli. Sedangkan di mata pegah di jenis ahli berarti hanya jenis warna di, maka mahiyah di hanya jenis tersusun daripada dua buah amrun yang tertawi. Dan contoh lam lagi pasal akhir, pasal yang paling habis liu, yaitu pasal no. Pasal gino nate, apabila mahiyah nate ada pada selain nate, tadi pada mahiyah nate najine, berarti menyojine sesuatu yang mustara antara nate dan kon nate. Berarti nate kenapa lagi itu? Mahiyah jenih daripada nate ada pada selain insan. Sama dengan pasalnya berarti pasal kari, berarti pasal lain. Ya kan? Ayat inji termurakab daripada yang nakri jenih mana? Gekun pasalnya adalah pasal kari bagi insan, kenyo karena hanya pada selain insan. Apabila pada mahiyah nate ada satu jenis yang diperdapatkan pada selain insan, sama dengan jinnya mustara antara insan dengan kon insan. Ketika mustara antara insan dengan kon insan, berarti di kon pasal yang khusus pada insan, maka di kon pasal karib, tetapi pasal baik, tetapi itu hasas. Sedangkan yang tengok tak pegah, jinnya hanya pada air, maka pasal karib tidak boleh tersusun daripada jenis dan pasal, harus tersusun daripada dua posisi yang tasawi, anjir, am dan khas. Karena boleh kan? Jadi jenis yang paling raya anjir dan jenis, pasal yang paling umum anjir dan jenis. Sebagai contoh nanti, niscaya adalah titip daripada dua amrun gunung itu jadi pasal bagi yang raya. Jadi dia pasal dengan jenis. Jadi kabur mayat dua ke pasal, tapi ini hanya kabur. Bahkan tak terjadi ke pasal, karenanya itu membedakan akan mahiyah akan sebagai tamyiz yang jauhari daripada barang yang bisa dikat, ianya barang akannya mahiyah pada wujud dan boleh dihamalkan atasnya. Jadi kemahmun dijawab bagi ayu mawjudin huwa. Jadi yang itu pasal yang membedakan daripada musyarik pada wujud. Ya, berarti kesimpulannya itu ada pasal tanpa jenis, ada mahiyah yang tidak tersusun daripada jenis dan pasal. Wa'ala, ketahui olehmu, sesungguh udama mantikiin, udama mantik awai-awai, gedakwa dari mereka itu, sesungguh diktir mahiyah yang sampai beginya itu ada pasal, wajib bahwa ada beginya itu jenis. Tapi yang za'amu, dakwa urungnya, urung mali mantik jamun, nah yang berdakwa bahwa setiap mahiyah kalau ada pasal pasti ada jenis. Nah yang pegah lagi nya, sehingga sesungguh Syekh Tengku Musamir rikut akan mereka itu kudama dalam kitab Asyifa dan ditarif pasal dengan bahasanya pasal sabah kuli yang makul di atas Syekh pada jawab ayu Syekhwa fi jawharif min jinsihi kudama. Nah kudama min jinsihi Pak Ujung, sama dengan pasal adalah untuk mengeluarkan daripada musyarik pada jenis. Karena setiap pasal ada jenis nyamana. Jadi tarikh dalam kitab sifat baik menjadi debat tarikhnya. Jadi tarikh ini berdasarkan diikut udama mantikiin. Wa'idah dan musa'ikul burhan, dan apabila hanya didukung akannya tarikh oleh dalil ada demikian. Oleh dalil-dalil gunung menunjuki bahwa ada pasal yang tidak ada jenis. Kenyo. Wate hanya dukung le dali gubite le musane atuh laeh ta'rinya dengan gebegah musyarakah fil wujud. Awalan pada kali pertama. Jadi pertama gebegah musyarakah fil wujud. Berarti sama dengan diakui na musyarakah fil wujud. Hanya mungkin musyarakah pada jenis. Maka ta'rin yang kali gebegah puno min jinsihi berarti laeh. Karena dubu mencek mumanya daripada musyarakah pada dia ini dubite bahwa ada musyarakah diluju. Apa? Yang kedua dengan kepadatan ini ihtimal pada kali yang kedua. Ihtimal ada mahiyah yang tidak tersusun daripada jenis dan pasal. yaitu pasal yang karib dan jinih yang ali. Karena punya pasal karib tersusun daripada jinih sama dengan diperdapatkan pasal pada selain mahiyah, maka hanya jinih karib, tidak jadi baik. Apabila jinih ali tersusun daripada jinih, berarti ada jinih yang berdaya pada jinih ali, maka hanya jinih ali. Sedangkan yang terpegang pula jinih yang paling tinggi, yang berkena jinih lewat lagi. Dan dia saja menyatakan hana le jinih kuat lagi jika tidak tersusun daripada jinih. Sebab hana le jinih kuat lagi pada mungkin jika tersusun daripada jinih. Karena setiap satu jinih yang masuk dalam mahiyah, maka jinih tersebut lebih umum daripada mahiyah. Hayawan jinih masuk dalam mahiyah insan, maka hayawan lebih umum daripada insan. Mungkin hayawan masuk dalam mahiyah insan, tapi hayawan tanding khusus dengan insan. Mungkin menyebabkan itu adalah jenis jenis guna pada lain. Makanya menyebabkan jenis ali dalam mahiyah jina jenis berarti jina jenis ali, karena nalam yang berumum. Sedangkan yang tabaat jenis yang paling tinggi, yang baik nalih jenis dia tinggi, maka mahiyah jenis ali hanya mungkin tersusun daripada jenis, tetapi tersusun daripada pasal dan pasal. Maka pasal yang kun mumayyiz daripada musyarik pada wujud, bukan mumayyiz daripada musyarik dia jin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.